والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Terakhir telah kita pelajari mengenai al-mughma alaih. Al-mughma alaih, orang yang pingsan. Kesimpulan pelajaran kita berdasarkan asar Ibnu Umar, riwayat Malik dalam Al-Muwatta yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sahih dari Ibnu Umar, pernah pingsan sehari semalam, dan pernah pingsan ke yang lain pingsan sampai 3 hari, dan dia tidak mengqadha. Dan metode qiyas yaitu menyamakan hukum orang yang pingsan dengan orang gila. Ya. Dari segi sama-sama bukan pilihan sendiri, tidak ada orang yang mau gila, tidak ada orang yang mau pingsan. Ya, tapi ditakdirkan Allah SWT tanpa bisa dielakkan. Yang kedua, hal itu jarang terjadi. Ya, orang tertentu yang ditakdirkan gila, ditakdirkan pingsan. Bahkan ada orang yang tidak pernah pingsan dalam hidupnya. Orang gila dengan spontan gitu hendak disadarkan, disembuhkan, tidak bisa. Orang pingsan juga begitu, dibangunkan begitu, disadarkan secara spontan, tidak bisa. Baik, itu tuh proses. Nah, oleh karena itu mazhab Malik Syafi'i lebih tepat dalam hal ini, bahwa dia bukan mukallaf seperti orang gila, sehingga ketika dia siuman, sholat yang luput selama dia pingsan itu tidak wajib diqadha. Nah, ya, ini lebih tepat daripada pendapat yang berpegang kepada asar Ammar bin Yasir, karena asar Ammar bin Yasir lemah, dan menyamakan secara kias dengan tidur juga lemah, karena sisi-sisi perbedaan dengan tidur. Ya, tidur atas pilihan sendiri, kemauan sendiri. Ya, bisa dibangunkan, dan itu berulang kali sehari semalam, jadi beda dengan pingsan, sulit untuk disamakan. Nah, wallahu a'lam. Nah, sekarang kita ambil beberapa masalah tambahan masih terkait dengan ini, yaitu orang yang kehilangan kesadaran, ya, kehilangan kesadaran karena minum obat bius atau semacamnya yang mubah, yang halal. Seperti halnya orang yang hendak berobat, hendak dioperasi, dibius total, ya, sampai hilang rasa, hilang akal. Ya, dan semacam yang mubah, yang halal. Masalah ini perselisihkan oleh ulama. Ini kalau ya nas'alullah salam wal afiyah. Nah, boleh jadi menimpa sebagian orang yang butuh pengobatan, butuh minum obat bius. Nas'alullah salam wal afiyah. Yang jelas ini persisi oleh ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib qadha jika ia berhajat melakukannya. Tidak wajib qadha jika dia berhajat melakukannya dalam rangka pengobatan. operasi. Dia butuh untuk dibius total ya. Ini tuntutan hajat. Nah, tidak wajib qadha jika ia berhajat melakukannya dalam rangka pembatalan operasi. Apabila ia melakukannya tanpa hajat, tidak ada hajat pengobatan, tapi dia minum obat bius atau semacam yang halal yang mubah sehingga dia kehilangan kesadaran. Ya, apabila ia melakukannya tanpa hajat, wajib qadha. Wajib atasnya qadha. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, wajib qadha secara mutlak. Wajib qadha secara mutlak. Jadi baik dia melakukannya karena hajat pengobatan ataukah tidak, secara mutlak wajib qadha. Ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, di antaranya Ibnu Taimiyah dalam Syarah Umdatul Ahkam. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Umdatul Ahkam. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Wajib qadha mutlak, secara mutlak. Pendapat ketiga, wajib qadha jika pingsannya lama seperti orang gila. Seperti hanya orang gila. Jika dia kehilangan kesadaran, ya. Jika kehilangan kesadaran dalam waktu yang lama seperti hanya orang gila, wajib qadha. Di sini dikias dengan orang gila. Kalau kehilangan kesadaran dalam waktu yang lama, disamakan dengan orang gila. Yaitu apa? Tidak wajib? Hah? Wajib atau tidak? Lalu kita ulangi. Jika kehilangan kesadaran dalam waktu yang cukup lama seperti hanya orang gila, berarti wajib qadha atau tidak? Hah? Si? Tidak. Nah, tidak. Kalau kehilangan kesadarannya tidak lama seperti hanya orang tidur, berarti wajib qadha. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi tergantung lama sebentarnya dia kehilangan kesadaran. Kalau kehilangan kesadaran dalam waktu yang lama disamakan dengan orang gila, ya, berarti tidak wajib qadha. Kalau sebentar disamakan dengan orang tidur, berarti wajib qadha. Yang keempat, yang ketiga tadi pendapat Ibnu Qudamah ya. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Yang keempat, tidak wajib qadha jika hal itu di luar pilihannya. Ya, di luar keinginannya. Tidak wajib qadha jika hal itu di luar keinginannya. Dan wajib qadha jika hal itu atas keinginan sendiri. Seperti hanya tidur. Tidak wajib qadha jika hal itu di luar keinginannya. Seperti halnya orang gila dan orang pingsan. Ya. Wajib qadha jika hal itu atas keinginan sendiri. Seperti halnya tidur. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Antum pilih yang mana? Nah. Coba kita ulang ya. Pendapat pertama apa? Wajib tidak wajib qadha jika berhajat melakukannya dalam rangka pengobatan atau operasi. apabila ia melakukannya tanpa hajat, wajib atasnya qadha, mazhab Syafi'i. Yang kedua apa? Wajib qadha secara mutlak. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, fatwa lajnah daimah. Mazhab ini berjalan di atas mazhab Hambali yang mengatakan pingsan wajib qadha. Dan sudah kita ketahui kelemahan pendapat ini. Iya. Paham ya? Pendapat yang kedua, berjalan di atas mazhab bahwa pingsan wajib qadha. Itu mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah berikan Hanabila, Al-Lajnah Da'iman Ibnu Bakir berikan Hanabila. Mereka berjalan di atas pendapat ini. Dan kita tahu kelemahan pendapat tersebut. Ya, yang mengatakan pingsan wajib qadha. Pendapat yang ketiga, dirinci, ya, jika kehilangan kesadaran dalam waktu yang lama berarti disamakan dengan orang gila, tidak wajib qadha. Jika kehilangan kesadaran dalam waktu sebentar tidak lama seperti hanya orang tidur, berarti wajib qadha. Ada kuatnya pendapat ini, tapi batasannya sulit. Nah, batasannya sulit. Pendapat siapa ini? Ibnu Qudamah. Yang terakhir yang dipilih Ibnu Utsaimin. Jika itu di luar keinginannya, tidak wajib qadha. Sebagaimana halnya orang yang kehilangan kesadaran karena gila atau pingsan, itu di luar keinginannya. Kalau itu berdasarkan keinginan dia sendiri, berdasarkan pilihan dia sendiri, ya, dengan kemauan sendiri, maka wajib qadha. Seperti halnya tidur itu berdasarkan keinginan sendiri. Nah, jadi sepertinya pendapat yang kuat di sini itu pendapat pertama dan pendapat yang keempat. Nah, ya, sepertinya pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah lebih tepat yang terakhir. Jika dia sendiri yang memilih minum obat bius itu dengan keinginan sendiri, itu jelas kuat kalau kita mengatakan apa? Wajib qadha. Karena dia yang memilih. Dan tidak bisa disamakan dengan pingsan. Kan pingsan kan bukan pilihan sendiri. Nah, ya, tiba-tiba pingsan begitu. Tidak ada orang yang mau pingsan. Adapun ini dengan keinginan sendiri, ya, karena dia butuh mau berobat, dia pun memilih sudah minum obat bius, benar kan? Nah, atau semisal dengan itu, maka di sini kuat untuk disamakan dengan orang yang tidur, karena tidur dengan pilihan sendiri, maka wajib qadha. Nah, kalau tidak dengan pilihan sendiri, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak wajib qadha. Sebagaimana halnya pingsan. Karena itu di luar keinginan. Wallahu a'lam. Masalah berikutnya, kehilangan akal karena minum sesuatu yang haram. Kalau yang tadi kan yang mubah. Tadi itu yang mubah. Sekarang kehilangan kesadaran akal karena minum sesuatu yang haram, seperti mabuk, minum khamr, minum obat ekstasi itu. Ya. Yang membuat melayang. Ya. Macam seperti narkoba. Terus hilang kesadaran gitu. Dan semacamnya yang berkhasiat menghilangkan akal, tetapi yang haram. Seperti yang diharamkan. wajib atasnya qadha. Seluruh sholat yang luput waktunya selama ia tidak sadar, seluruh ya sholat yang luput waktunya selama ia tidak sadar wajib diqadha. Alasannya karena akalnya hilang, kesadarannya hilang dengan sesuatu yang haram. Atas keinginan sendiri, secara sengaja, tanpa paksaan. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak tahu adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, jelas ya. Yang jadi masalah, kalau dia tidak tahu itu khomer. Minum sesuatu di gelas, dia tidak tahu kalau isinya khomer. Sesuatu yang memabukkan. Kemudian dia minum. Hanya mabuk. Mabuk, hilang kesadaran. Nah, apakah wajib qadha sholat yang terlewat ya selama dia mabuk ketika dia sudah sadar, siuman? Menurut fuqaha Syafi'iyah, tidak wajib qadha. Seperti halnya pingsan. Menurut fuqaha Syafi'iyah, tidak wajib qadha seperti halnya pingsan. Karena menurut mereka, ini di luar kemauannya. Karena dia tidak tahu itu khamr. Berarti di luar kemauannya, bukan dia yang memilih mau pingsan. Bukan dia memilih minum, sengaja meminum itu, dengan sengaja ingin mabuk. Nah, tidak. Jadi luar kemauannya, maka dikiaskan dengan pingsan. Ibnu Utsaimin berpendapat wajib qadha, karena ia meminumnya atas kemauan sendiri. Meskipun ia tidak mengetahui hakikat minuman yang diminumnya. Meskipun ia tidak mengetahui hakikat minuman yang diminumnya. Tetapi dia meminumnya dengan keinginan sendiri. Ada masalah hakikat minuman itu. Dia tidak tahu. Ya, itu masalah lain. Yang jelas, dia meminumnya atas kemauan sendiri. Lantas, qadarullah mabuk. Maka, wajib qadha. Menurut Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ya, sebetulnya pendapat ini lebih hati-hati ya. Saya katakan wajib qadha. Karena dia meminumnya dengan atas pilihan sendiri. Tidak ada yang maksa. Nah, kecuali kalau seseorang dipaksa minum khamr dengan ancaman yang membahayakannya, misalkan pedang di lehernya, minum atau tidak, minum atau mati, pilih, minum atau mati. Nah, mukroh namanya apa? Mukroh. Mukrahun akhaka la batal. Baik, terpaksa dia dengan ancaman yang membahayakannya sehingga tidak bisa mengelak. Terpaksa dia minum untuk menyelamatkan jiwanya, nyawanya. Dalam keadaan dia tidak ya, tidak rela dengan itu sebenarnya. Nah, maka ini tidak wajib qadha. Ini tidak wajib qadha. Karena bukan atas kemauan sendiri. Seperti hanya orang gila. Nah, jadi misalkan suatu saat ada yang bertanya kepada salah satu dari antum. Ada keluarganya misalnya pada masyarakat. Operasi misalkan gitu kan. Operasi dia. Berobat di operasi. Dibius. Ya. Nah, just total. Sampai melewati sekian sholat baru sadar. Dia tanya, bagaimana ini Ustaz? Saya mengqadha apa tidak gitu. Nah. Bagaimana jawabannya Hudzaifah? Ustaz Hudzaifah gitu. Bagaimana? Apa saya wajib mengqadha apa tidak Ustaz? Antum bagaimana menjawabnya? Berdasarkan pelajaran kita. Jawabannya kalau berfatwa jangan begitu. Nah, antum berfatwa jangan bacakan catatan itu. Antum langsung jawab permasalahan dia. Kalau orang konsultasi, jangan dibacakan catatan. Langsung jawab apa problem dia. Problem dia apa tadi? Dia berobat, dia operasi di bius. Tentunya itu dengan keinginan sendiri atau bukan kalau begitu? Tentunya keinginan sendiri. Sendiri tentunya. Dokter tidak akan mau membiusnya kalau tidak tanda tangan. Hah? Ya, tanda tangan dulu itu. Persetujuan dulu. Tanda tangan ya. Dibius. Ini. Baru. Nah, tidak bisa sembarangan itu praktek medis. Nah, berarti jawabannya wajib mengkota apa tidak? Hah? Wajib karena atas keinginan sendiri. Ayo, jazakallahu khair. Nah, itu. Artinya berdasarkan pendapat Ibnu Utsaimin tadi yang merinci wajib mengqadha. Hatta fatwa al-lajnah yang dipimpin Ibnu Baz juga masuk wajib mengqadha karena al-lajnah daim yang dipimpin oleh Ibnu Baz mewajibkan mengqadha secara mutlak. Nah, jadi fatwa-fatwa itu masuk semua ke kasus orang itu. Nah, kemudian suatu saat misalkan tiba-tiba ada orang datang, wah tadi saya Ustaz mabuk. Ah, tapi saya ini mau baik ini. Aduh, bagaimana sholat saya tadi? Saya mabuk seharian. Lewat sholat duhur, lewat sholat asal. Saya mengqadha apa tidak ini? Nah, tolong bagaimana Ustaz Mu'ad? Nah, dia gimana untuk menjawabnya? Dia anak muda, memang ya sengaja mabuk, tapi terus dia muncul kesadaran gitu, terus. Artinya orangnya juga biasa sholat gitu. Biasa sholat dia. Cuma ya anak muda, gaul. Nah. Terus dia tanya, bagaimana sholat saya Ustaz Mu'ad? Nah, gimana? Saya qadha apa tidak gitu. Hah? Wajib dia qadha. Karena minum khamr haram. Dan dia tidak dipaksa. Dia ikut-ikutan. Minum khamr. Nah, tetap ada lagi yang nanya misalkan, wah, qadarullah, saya minum sesuatu, saya tidak tahu kalau itu khamr. Ternyata setelah itu saya mabuk. Bagaimana ini? Ternyata lewat waktu sholat ini, bagaimana Ustaz? Nah, Ustaz siapa ini sekarang ditanya? Hah? Ustaz Salim, tolong jawabannya. Gimana? Hah? Gimana Ustaz Salim? Wajib. Nah, atas fatwa Ibnu Utsaimin. Nah, bisa misalkan saya tahu ada fatwa Ibnu Utsaimin dalam hal ini mewajibkan mengqadha. Nah, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Kita jumpa sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah.